satu warnet. Itu warnet. itu warnanya. Everybody, join with me, Jody Lutia featuring Yuki Granat, remix. Untuk mencari masalah atau lawan. tuh Inky Granat. Lewat lagu ini ku luangkan inspirasi bersama Inky Granat dan DJ Jody berkarya lewat lagu. Entah silakan menjauh, kita pergi bersama buat suasana berbeda. Berhenti mencela, bisa berbahaya. Satu lagu ku bisa membuat anda gila. Jadi berhenti mencela, ku berbeda tak sama dengan mereka. Satu kata untuk anda, Jody Lutia. Sama Inky Granat dan DJ Jody berkarya lewat lagu. Entah silakan menjauh, kita pergi bersama buat suasana berbeda. Berhenti mencela, bisa berbahaya. Satu lagu ku bisa membuat anda gila. Jadi berhenti mencela, ku berbeda tak sama dengan mereka. Satu kata untuk anda, tai. kenapa kamu gak goda aku? Aku kan juga mau kalau digoda kamu. Kalau kamu begitu gak seru. Hey cowok, kamu kok malu-malu? Kenapa kamu gak goda aku? Apakah harus aku yang goda kamu dulu? Kamu sungguh terlalu. Goda kita dong, bayangin kita dong, pacar kita dong daripada kamu. Goda kita dong, pacar kita dong, sayangin kita dong daripada kamu. Goda kita dong, bayangin kita dong, pacar kita dong daripada kamu. Goda kita dong, pacar kita dong, sayangin kita dong daripada kamu. Goda kita. Ladies and gentlemen, please welcome Irmansia FPDA. Asik, oke. Halo, halo, Ladies and gentlemen, please welcome Irmansia FPDA. Asik, oke. Kenapa kamu gak goda aku? Aku kan juga mau kalau digoda kamu. Kalau kamu begitu gak seru. Hey cowok, kamu kok malu-malu? Kenapa kamu gak goda aku? Apakah harus aku yang goda kamu dulu? Kamu sungguh terlalu. Goda kita dong, bayangin kita dong, pacar kita Ladies and gentlemen, please welcome Irmansia FPDA. Asik, oke. Ladies and gentlemen, please welcome Irmansia FPDA. Asik, oke. yang penting. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih and thanks for watching guys.